Faslun fi ahkami roja'ati. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum roja'ah. CLBK ini ya. Maksudnya sudah ada tolak tetapi kembali menjadi istri. Bersemi kembali. Ar-roja'atu bi kasri ra'i wa huqiya kasruha. Wahya lugatan al-marrah minar rujuk. Huruf ra' pada kata roja'ah dibaca fathah. Tetapi ada juga yang menceritakan harokat ra' dibaca kasroh. Makna roja'ah secara lugat, makna asli roja'ah adalah masdar marroh dari rujuk. Jadi marroh ialah masdar yang ada tambahan kata satu kali. Jadi kalau rujuk artinya kembali, kalau roja'ah berarti satu kali kembali. Kembali hanya satu kali. Itu namanya marroh. Wasara'an radu zaujati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin mahsus. Makna syariat dari kata roja'ah adalah istri yang kembali ke pernikahan. Jadi istri kembali ke pernikahan saat dia masih berada di dalam iddah tolak, ya, dalam iddah tolak yang tidak bain. Tolak bain artinya tolak yang tidak bain artinya tolak yang kurang dari 3. Tentunya roja'ah ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang tertentu. Wa kharaja bi talaqin wa usubuhati wa dihar. Fa in astibahat al-wati fihi ma ba'da zawalil mani la tusamma roja'ah. Jadi kata roja'ah atau istilah roja'ah hanya diperuntukkan bagi seorang perempuan yang kembali halal bagi suaminya yang keharaman sebelumnya disebabkan oleh tolak, ya. Jadi mengecualikan wati subhat. Wati subhat ialah lelaki yang melakukan hubungan suami istri bukan kepada istrinya dan hubungan itu dilakukan tidak atas kesengajaan. Jadi ada beberapa sebab ya wati subhat. Atau zihar nanti akan dijelaskan di bab yang khusus, yaitu menyamakan istri kepada mahram. Jadi wati subhat atau zihar keduanya ini menjadikan seorang perempuan haram dikumpuli oleh lelaki, oleh suaminya di beberapa waktu. Dan setelah penghalang kehalalan mengumpuli istri yang disebabkan wati subhat dan juga zihar, bila penghalang itu hilang maka diperbolehkan kembali bagi suami untuk mengumpuli istrinya. Tetapi kehalalan ini tidak bisa dikategorikan roja'ah karena keharamannya tidak disebabkan oleh tolak. Fa idza talaqa syahsun imra'atahu wahidatan aw itsnataini falahu bighairi idniha muraja'atuha malam tanqadi iddatuha. Bila seorang suami telah menalak istrinya, baik tolak satu ataupun tolak dua, maka dia diperbolehkan untuk merujuknya, untuk kembali menjadikannya sebagai istri selama iddahnya belum selesai. Dan kebolehan merujuk itu tidak harus atas izin dari istri yang terkait. Watah sulur roja'atu minan natiki bi alfadin minha roja'atuki wa matasorrofa minha. Dan rujuk ini bisa sah bagi orang yang tidak tunawicara, bagi orang yang normal yang tidak tunawicara harus mengucapkan beberapa lafad, ya. Artinya tidak bisa dilakukan tanpa ada ucapan. Misalkan ucapannya rojak tuki, kalau di dalam bahasa Arab contohnya rojak tuki, saya merujukmu kembali, merujukmu atau mengembalikanmu sebagai istri, dan kata-kata yang tercetak dari kata rojak tuki. Wal asahu annaka ulal murtaji rojak tuki linikahi wa amsak tuki alaihi sorihani fir rojak. Dan menurut pendapat asoh, ucapan suami yang ingin mengembalikan istrinya, ucapan rodat tuki linikahi, saya mengembalikanmu untuk menjadi istriku, atau amsak tuki alaihi, saya kembali menahanmu, kembali menahanmu, maksudnya menahan dari perceraian. Kedua ucapan itu sharih ya, di dalam rojaah sharih. Dan istilah sharih dan yang lain ini tentunya yang menjadi acuan adalah bahasa Arab ya. Bila diterjemahkan nanti beda lagi pembahasannya. Wa anna qawlahu tazawwajtuki aw nakahtuki kinayatani. Dan dua kata yang dicontohkan dalam kitab ini yaitu tazawwajtuki dan nakahtuki, ini bukan merupakan bagian dari kata sharih tetapi merupakan kata kinayah. Wa syartul murtaji'i illam yakun muhriman ahliyatun nikahi binafsih. Wa hina id fatasihu raj'atus sakrani la raj'atul murtad wala raj'atus sabi wal majnun. Syarat murtaji, syarat suami yang merujuk istrinya bila dia tidak muhrim, tidak sedang ihram, maka disyaratkan dia sah untuk melakukan akad nikah. Bila demikian, maka rujuk dari suami yang mabuk hukumnya tidak sah ya, hukumnya tidak sah. Mohon maaf, rujuk bagi rujuk yang dilakukan oleh suami yang mabuk hukumnya sah ya, hukumnya sah karena memang dia sah untuk melakukan akad nikah. Yang tidak sah adalah rujuk yang dilakukan oleh suami yang murtad, suami yang keluar dari agama Islam, itu rujuknya tidak sah. Wala raj'atu sabi wal majnun li'anna kullan minhum ghairu ahlin lin nikahi binafsih. Dan tidak sah juga rujuk yang dilakukan oleh anak kecil dan juga orang gila, karena memang keduanya tidak bisa sah untuk melakukan akad dengan dirinya sendiri. Maksudnya sobi, anak kecil atau majnun, dia akad nikahnya bisa sah bila yang mengakatinya adalah wali. Jadi keduanya tidak bisa melakukan akad nikah dengan sendiri. Bila demikian maka keduanya tidak sah untuk rujuk. Bihilafis safihi wal abdi faraja'atuhuma sahihatun min ghairi idnil wali wa sayyid. Wa in tawaqqafa ibtida'u nikahihima ala idnil wali wa sayyid. Berbeda dengan safih dan abd. Safih ialah orang yang belum bisa mengatur keuangannya dan abd adalah budak. Keduanya ini sah melakukan rujuk tanpa harus meminta izin kepada wali dan sayyidnya. Walaupun keduanya bila ingin melakukan akad nikah harus meminta izin kepada wali dan sayyid. Jadi hukum melakukan rujuk dan hukum melakukan akad nikah bagi dua orang tadi yaitu safih dan budak ini memiliki perbedaan hukum. Kalau keduanya ingin melakukan akad nikah, maka harus izin wali dan sayyid. Tetapi kalau mereka ingin melakukan rujuk, tidak harus meminta izin dari keduanya. Fa'inin qadat iddatuha ayyurji'ayyati halalahu ayzawjiha nikahuha bi'agdin jadid. Wa takunu ma'ahu ba'dal agdi alama bagia minatolak. Bila iddah istri sudah habis, istri yang ditolak kurang dari tiga namanya rojiyah ya bahasa Arabnya. Bila iddah istri sudah habis, maka suami tidak boleh lagi untuk merujuknya, tetapi dia boleh menikahinya dengan akad yang baru, jadi pernikahan yang baru. Dan setelah akad yang kedua sah, akad pernikahan yang baru sah, maka tolak yang tersisa ini masih kembali ya. Masih kembali. Jadi misalkan ada pasangan suami istri, suami menalak istrinya tolak satu, berarti kan masih sisa dua ya. Setelah itu tidak dirujuk sehingga iddah sang istri habis. Setelah iddah sang istri habis, lalu mantan suaminya menikahi kembali dengan akad yang baru. Maka setelah akad kedua ini sah, suami masih memiliki sisa dua tolak ya, karena tolak yang satu sudah pernah diucapkannya. Sawa'un ittasalat bizaujin ghairihi aula. Dan kembalinya tolak yang tersisa ini tidak memperdulikan apakah mantan istrinya sudah pernah nikah lagi dengan orang lain atau tidak. Fa in talaqaha zaujuha salasan. in kana huran aw talqata ini in kana abdan qabla dhuhuli aw ba'dahu lam tahillalahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Bila seorang suami telah menghabiskan semua tolaknya, menghabiskan semua tolaknya artinya bila suami itu merdeka melakukan tolak tiga dan bila budak melakukan dua tolak, maka dia tidak boleh menikahi lagi mantan istrinya kecuali mencukupi lima syarat. Lima syarat ini akan diteruskan di video setelahnya.